Allah Ta'ala banyak sekali memberikan kabar-kabar gaib dengan yakin kepada para nabi. Ye koi nahi janta ke 5 saal baad 10 saal baad ya 20 saal baad kya hona hai. Tidak ada seseorang yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi 5 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Lekin Allah Ta'ala aisi khabrein bhi apne anbiya ko deta hai. Tetapi Allah Ta'ala juga memberikan kabar-kabar yang seperti itu kepada para nabi. Aur unhe ye bhi kehta hai ke in baaton ko abhi duniya walon ko bata do. Dan ini juga difirmankan bahwa sampaikanlah kabar-kabar ini kepada orang-orang dunia saat ini. Taake jab ye baatein puri hon, sehingga ketika hal ini sempurna, to unka yakeen aapki zaat par aur badh jaye. Maka keyakinan mereka terhadap Engkau akan semakin meningkat. Aur unhe pata chale ke ye baatein Allah Ta'ala ne hi anbiya ko batayi hain. Mereka akan mengetahui bahwa kata-kata ini adalah Allah Ta'ala lah yang memberitahukannya kepada para nabi. Isko peshgoi karna kehte hain. Itulah yang disebutkan dengan menubuatkan, memberikan nubuat. Yani waqt se pehle kisi hone wale baat ka bata dena. Yaitu memberikan, mengabarkan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi pada waktunya. Kal humne tafseel se jis peshgoi ko padha tha. Kemarin kita membaca satu nubuatan dengan detail. Ye ek kehar ka nishan tha. Kehar. Gussa. Ini adalah satu tanda dari kemarahan. Jisme Allah Ta'ala ne ek sharir Hindu ko uski saza dene ke bare mein pehle se bata diya tha. Yaitu Allah Ta'ala memberitahukan tentang hukuman yang akan diterima oleh seorang penganut Hindu yang sangat jahat, yang diberitahukan sebelumnya. Aur Allah Ta'ala ki taraf se batai gayi ye peshgoi, ada nubuatan yang diberitahukan dari Allah Ta'ala. 6 saal ke andar-andar apni puri shan o shaukat se puri hui, bahwa dalam masa 6 tahun itu akan sempurna, akan sempurna dengan gemilang. Aaj hum jis peshgoi ka zikr padhenge, hari ini nubuatan yang akan kita pelajari, ye Allah Ta'ala ki rahmat aur barkat ka nishan hai. Ini adalah tanda dari rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala. Ye nishan bhi hinduon ne hi aap se manga tha. Dan nishan-nishan, tanda-tanda ini juga adalah yang diminta oleh orang-orang Hindu dari beliau SAW. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne abhi tak Imam Mahdi ya Masih Maud hone ka dawa nahi kiya tha. Hingga saat itu belum mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atau Masih Maud. Ye 1885 ke akhri mahinon ki baat hai. Ini adalah bulan-bulan terakhir dari tahun 1885. Aap tanhai mein Allah Ta'ala ki ibadat karne ke liye kisi aisi jagah jana chahte the. Beliau menginginkan untuk pergi ke satu tempat yang terpencil dalam kesendirian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jahan logon ka aana jana bahut kam ho, di mana orang-orang sangat sedikit sekali yang datang ke sana. Aur aap puri tanhai mein baithkar Allah Ta'ala ki ibadat kar saken, dan beliau bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keheningan dan kesendirian. Urdu mein aisi ibadat ko chilla kashi kehte hain. Dalam Urdu ibadah yang demikian dikatakan chilla kashi. Agar aap purane buzurgan ki zindagi ke halaat padhe, jika tuan-tuan melihat kondisi orang-orang saleh zaman dulu, to ye pata chalta hai ke wo khas maqasid ke liye chilla kashi kiya karte the. Bahwa mereka untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu, untuk menghasilkan tujuan-tujuan tertentu, mereka melakukan cilla kasih ini atau menyendiri ini, bertapa mungkin kalau. Isliye Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bhi aisi cilla kasih ke liye. Demikianlah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga beliau melakukan cilla kasih ini. قادیان سے دور ایک گاؤں سوجان پور جانا چاہتے تھے. Ada satu kampung yang jauh dari Kadian yang namanya Sujanpur. Beliau ingin pergi ke sana. Jiske kareeb nehar ke kinare par ek purana kasba hai. Sorry, Sujanpur jo nehar ke kinare ek purana kasba hai. Ada satu tempat atau satu rumah, rumah juga tidak bisa dikatakan rumah ya. Ada satu tempat di dekat Sajanpur itu yang lokasinya dekat dengan sungai. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne sari duniya ko ye challenge de rakha tha. Beliau memberikan tantangan kepada dunia. Ke dine Islam ki sachai aur sidaqat ka nishan dekhne ke liye Qadian aaye. Untuk datanglah ke Qadian untuk melihat kebenaran dari agama Islam. Nek niyati se hamare paas rahein dan tinggallah bersama kami dengan niat yang baik. To Allah Taala aapko nishan dikhayega. Maka Allah Taala pasti akan memperlihatkan tanda kebenaran itu kepada kalian. Is elan ka ilm Qadian mein rehne wale Hinduon ko bhi tha. Iklan ini, pengumuman ini juga sampai kepada orang-orang Hindu yang tinggal di Qadian. بہت سارے مقامی ہندو جو قادیان کے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کر حضور کے پاس تشریف لائے. Banyak sekali orang-orang Hindu lokal yang mereka bersama-sama datang kepada Huzur alaihi salam. اور عرض کی کہ ساری دنیا کو آپ نے چیلنج دے رکھا ہے کہ وہ یہاں آ کر نشان دیکھیں. Tuhan telah menantang seluruh dunia untuk melihat tanda kebenaran Islam di Qadian ini. اور ہم لوگ تو آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے گاؤں میں ہی رہتے ہیں. Sedangkan kami adalah tetangga Tuhan dan di kampung yang sama kami tinggal. اور آپ کے پاس ہی رہتے ہیں, اس لیے ہمیں بھی کوئی نشان دکھائیں. Dan kami juga tinggal berdekatan dengan Tuhan, oleh karena itu perlihatkanlah juga tanda kebenaran itu kepada kami. اس پر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا. حضور bersabda bahwa setelah berdoa kepada Allah Ta'ala saya akan memberitahukan kepada kalian tanda kebenaran itu. حضور نے اللہ کے حضور دعا کی. Kemudian Allah kemudian حضور علیہ السلام berdoa kepada Allah Ta'ala. تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی مشکل کا حل ہوشیار پور میں ہوگا. Diberitahukan bahwa solusi dari permasalahan kau ini adalah akan ada di Hoshiarpur. So huzur ne Sojanpur ki bajaye Hoshiarpur jane ka irada bana liya. Maka huzur alaihi salam selain apa namanya pergi ke Sojanpur, beliau kemudian mengubah keinginannya adalah untuk pergi ke Hoshiarpur. اس ارادے کے ساتھ آپ نے اپنے دو نہایت مخلص دوستوں کو خطوط لکھ کر اپنے پاس بلوا لیا. Untuk mewujudkan niat ini beliau kemudian memanggil dua orang sahabat beliau yang sangat mukhlis. ایک حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب تھے. Yang pertama adalah حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب. دوسرے شیخ حامد علی صاحب تھے. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Syekh Hamid Ali Sahib. Isi tarah ek aur sahabi Fateh Khan sahab bhi aapke sath gaye. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang bernama Fateh Ali Khan Sahib. Huzur ke ek dost jo Hoshiarpur mein rehte the. Ada seorang teman dari Huzur Ali Salam yang tinggal di Hoshiarpur. Aur unka naam Syekh Meher Ali tha. Yang bernama Syekh Meher Ali jo Hoshiarpur ke ek muazzaz aur ameer aadmi the, yang merupakan orang terhormat dan orang kaya di Hoshiarpur. Huzur se bahut mohabbat aur aqeedat rakhte the. Beliau sangat mencintai Huzur. Huzur jab bhi Hoshiarpur jate to unke haan hi thehrte. Dan setiap kali Huzur pergi ke Hoshiarpur maka senantiasa tinggal di rumah beliau. حضور نے انہیں لکھا کہ میں ہوشیارپور آنا چاہتا ہوں. میں حضور menuliskan pesan bahwa saya ingin pergi ke Hoshiarpur. لیکن مناسب ہوگا کہ شہر سے باہر کسی ایسے مکان کا انتظام کر دیں. Dan hendaklah disediakan satu tempat di luar Hoshiarpur. جہاں لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو. Di mana tempat tersebut adalah jarang sekali didatangi oleh manusia. کیونکہ میں یہ دن خدا تعالیٰ کی عبادت میں بالکل تنہا ہو کر گزارنا چاہتا ہوں. Karena saya ingin melewatkan hari-hari ini dengan dalam kesendirian untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. شیخ صاحب کی ایک دو منزلہ حویلی شہر سے کچھ باہر تھی. شیخ صاحب memiliki satu rumah yang dua tingkat di luar daerah Haveli. انہوں نے یہ انتظام کروا دیا. Kemudian beliau mempersiapkan rumah ini. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 20 جنوری 1886 کو قادیان سے ہوشیارپور کے لیے روانہ ہوئے. Kemudian حضرت مسیح موعود علیہ السلام melakukan perjalanan pada tanggal 20 Januari 1886 dari Qadian menuju Hoshiarpur. جب حضور وہاں پہنچ گئے. Ketika حضور sampai di sana. ایک اشتہار کے لیے کے ذریعے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا. Melalui satu selebaran beliau mengumumkan کہ میں 40 دن اکیلے عبادت کرنا چاہتا ہوں. Saya ingin beribadah selama 40 hari dalam kesendirian. اس دوران لوگ نہ مجھے ملنے آئیں اور نہ میری عبادت کریں. Dalam masa 40 hari ini tidak boleh ada seorang pun yang menemuiku dan juga tidak boleh ada orang yang mengundangku. 40 din ke baad main mazid 20 din thehrunga. Kemudian saya setelah 40 hari berlalu saya akan menambah 20 hari lagi untuk tinggal di sini. Un 20 dinon mein jiska ji chahe aaye mujhse mulaqat kare aur sawal kare. Maka siapapun yang ingin bertemu denganku atau ingin bertanya denganku dipersilahkan. حضور نے اپنے ساتھ آنے والے دوستوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی. Kemudian حضور juga memberikan tugas kepada orang-orang kepada para sahabat yang datang bersama beliau. حضور نے یہ حکم دیا کہ مکان کو اندر سے کنڈی لگا کر رکھا جائے. حضور memerintahkan bahwa tempat ini harus dikunci dari dalam. حضور نے اپنی عبادت کے لیے اوپر والی منزل پسند کی. حضور memilih lantai dua untuk beribadah. اور یہ احباب نیچے ٹھہرے. Kemudian sahabat-sahabat beliau tinggal di bawah. منشی عبداللہ سنوری صاحب کے ذمہ کھانا بنانے کا کام ہوا. منشی عبداللہ سنوری صاحب pekerjaannya adalah menyiapkan makanan. اور شیخ حامد علی صاحب کے سپرد بازار سے سودا سلف لانے کا کام. Kemudian شیخ حامد علی صاحب adalah belanja dari pasar. اور دوسرے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے فتح خان صاحب. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain adalah akan dilakukan oleh شیخ فتح خان صاحب. کی ڈیوٹی لگائی گئی. Ya, dibebankan kepada beliau tugas ini. حضور نے یہ ہدایت بھی کی. حضور memberikan petunjuk ini. کہ مجھے کوئی نہ بلائے. Jangan ada yang memanggilku, yang mengundangku. اگر میں کوئی بات پوچھوں تو اس کا صرف اتنا ہی مختصر جواب دیا جائے. Jika saya bertanya tentang sesuatu maka berikanlah jawaban tentang hal itu secara singkat. اور اوپر بھی کوئی نہ آئے. Dan jangan pula ada yang datang ke atas. صرف میرا کھانا اوپر پہنچا دیا جائے. Hanya antarkan saja makanan saya ke atas. یہ بھی انتظار نہ کیا جائے کہ میں کھانا کھا لوں. Dan jangan juga ditunggu hingga saya selesai makan. میں جب چاہوں گا کھانا کھا لوں گا. Ketika saya ingin makan maka saya akan makan. اور بعد میں آ کر برتن لے جائیں. Ambillah peralatan makan ini nanti setelahnya. نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی شہر سے باہر. Untuk salat Jumat juga ایک ویران مسجد تلاش کر لی گئی. telah dicarikan satu masjid yang sudah tidak dipakai lagi di luar kota. Jahan ye charon ahbab tashrif le jate, di mana keempat orang beliau bersama beliau ini, di mana keempat orang ini datang ke sana. Aur huzur khutbah dekar namaz jumma padhate, dan huzur kemudian memberikan khutbah dan memimpin salat Jumat. Hazrat Munshi Abdullah Sanawri sahab ne likha hai, Hazrat Munshi Abdullah Sanawri sahib menulis, ke huzur ne mujhe ek martaba farmaya, satu kali huzur bersabda kepadaku, Mia Abdullah in dino mujh par khuda ke fazl ke bade bade darwaze khule hain. Mia sahib, bahwa pada hari-hari ini Allah Taala telah membukakan pintu-pintu besar dari karunia-karunia-Nya kepadaku. Baz aukat der tak khuda taala mujhse baatein karta rehta hai, kadang-kadang Allah Taala berkata-kata denganku dalam waktu yang sangat lama. Agar inko likha jaye to kai work ho jaye, jika saya menuliskannya maka pasti akan jadi tulisan yang sangat tebal. Is chille ke natije mein Allah Taala ne huzur ko ek azimul shan khabar di. Sebagai hasil dari cila kasih ini, huzur mendapatkan satu kabar atau nubuatan yang sangat agung. Huzur ne 20 Februari 1886 ko apne haath se ek ishtihar shaya farmaya. Huzur menulis dengan tangannya sendiri pada 20 Februari satu selebaran. Ye Amritsar ke ek akhbar Riyaz-e-Hind mein 1 March 1886 ko shaya bhi hua. Ini dicetak juga di surat kabar Riyaz-e-Hind di Amritsar pada tanggal 1 Maret 1886. Is peshgoi ke alfaz iske fikre khas shano shaukat rakhte hain. Kata-kata dalam nubuatan ini memiliki satu kekhasan, satu ketinggian. Isme dine Islam ki tarakki ki peshgoi hai, di dalamnya ada nubuatan tentang kemajuan agama Islam. Apne ek azimushan bete ki pedaish ki peshgoi hai, ada satu nubuatan tentang kelahiran seorang putra yang agung. Aur un rishtedaron ki tabahi ki peshgoi hai jo huzur ko tang karte the, kemudian ada satu nubuatan tentang kehancuran dari keluarga yang senantiasa memberikan kesulitan-kesulitan kepada huzur. Aur aapko ruswa karne ki koshishon mein lage rehte the, dan senantiasa mereka sibuk untuk mempersulit beliau. Phir aap dekhen ki ye peshgoi kis shaan se puri hui, kemudian lihatlah oleh tuan-tuan bahwa bagaimana cemerlangnya nubuatan ini telah sempurna. Wo beta paida hua jawan hua, bahwa anak itu telah lahir dan telah besar. Aur peshgoi ke sab alfaz mino an uske mutalliq pure hue, dan seluruh nubuatan itu kata per kata telah sempurna. Aapke wo sab rishtedar jo hamesha aapki tabahi ke saman socha karte the, saudara-saudara beliau yang senantiasa sibuk mempersiapkan dan berusaha menghancurkan beliau. Aur aapko barbad karna chahte the, dan ingin memberikan kerugian-kerugian kepada beliau. Sab ke sab halak hue, semuanya telah binasa. Sirf wahi bacha jo jisne aapko sacha samjha, mereka yang selamat hanyalah mereka yang menerima kebenaran beliau. Aapki mukhalifat tark kar di, meninggalkan penentangan kepada beliau. Ya aapki bait mein aa gaya, atau kemudian mereka datang untuk baiat. Speshgoi ke kuch alfaz main padhta hoon, beberapa kalimat dari nubuatan ini akan saya bacakan. Huzur ne likha, huzur menulis, Allah Taala ne mujhko apne ilham se mukhatib karke farmaya hai, Allah Taala berfirman kepadaku melalui ilhamnya, ke main tujhe ek rahmat ka nishan deta hoon, saya akan memberikan satu tanda rahmat kepada engkau, usi ke muwafiq jo tu ne mujhse manga, sesuai dengan apa yang kau inginkan, so yang kau minta dariku. So maine teri tazarruat ko suna aur teri duaon ko apni rahmat se bapaya qubooliyat jagah di, Saya telah mendengar doa-doa engkau yang engkau panjatkan dalam tazarruat, doa dalam kerendah hatian engkau, aur akhya doaku apni rahmat se qubuliyat di, dan saya telah memberikan pengabulan kepada doa-doa engkau dari rahmatku. Aur tere safar ko jo Hoshiarpur aur Ludhiane ka safar hai tere liye mubarak kar diya. Dan aku telah memberkati perjalanan engkau, yaitu perjalanan ke Hoshiarpur dan Ludhiana. So kudrat aur rahmat aur qurbat ka nishan tujhe diya jata hai. Telah diberikan kepada engkau tanda dari kurbat, kedekatan, or kudrat, kekuatan, aur rahmat, dan juga rahmat, kasih sayang. Fazal aur ihsan ka nishan tujhe ata hota hai. Kemudian diberikan tanda dari fazal dan fazal aur ihsan. Fatah aur zafar ki kalid tujhe milti hai. Kalid kehte hain chabi. Fatah aur zafar kehte hain kamyabi. Telah diberikan kunci kesuksesan kepada engkau. Ae Muzaffar, tujh par salam. Wahai Muzaffar, keberkatan atas kalian, atas engkau. Khuda ne ye kaha ta wo jo zindagi ke khaha hain maut ke panje se nijat paaye, jo zindagi chahte hain wo maut se bache. Dobara, jo zindagi chahte hain wo maut se bach jaye. Orang yang ingin hidup maka dia akan selamat dari kematian. Jo kabron mein dabe pade hain bahir aave. Orang yang terpendam di dalam kubur, dia akan datang keluar. Jin ke iman murda ho chuke hain, yang imannya telah mati, unke iman ko phir zindagi mile, maka iman dia akan hidup kembali. Aur ta dine islam ka sharaf aur kalamullah ka martaba logon par zahir ho, sehingga akan nampak kalamullah dan kya kepada orang-orang islam ki izzat aur Quran Majid ka martaba, akan zahir kepada orang-orang kemuliaan Islam dan derajat Al-Quran kepada orang-orang. Hak apni tamam barkaton ke sath aa jaye, kebenaran akan datang dengan keberkatan-keberkatannya. Aur batil apni tamam nahuston ke sath bhag jaye. Nahusat kehte hain jo buri cheeze hain uske sath lagi hui, jhoot ke sath jo buri cheeze hain wo leke bhag jaye. Dobar batil apni tamam nahuston ke sath, dan kebatilan akan hancur bersama dengan seluruh keburukan-keburukannya. Aur ta log samjhe ke main qadir hu jo chahta hu karta hu. Log samjhe ke main qadir hu. Kemudian orang-orang akan memahami bahwa saya maha kuasa, aku maha kuasa, qadir hu, aur jo chahta hu so karta hu, apa yang aku inginkan maka aku lakukan. Ta wo yakeen laen ke main tere saath hoon, sehingga mereka akan yakin bahwa aku bersama engkau. So tujhe basharat ho ke ek waji khoobsurat aur paak ladka tujhe diya jayega. Engkau diberikan kabar gembira dengan engkau akan diberikan kabar gembira yaitu dengan kelahiran seorang anak yang suci. Ek zaki gulam ladka pak tujhe milega, engkau akan mendapatkan seorang anak yang sangat cerdas. Wo ladka tere hi tukham se teri hi zurriyat o nasl hoga, dia akan berasal dari keturunan engkau. Khoobsurat pak ladka tumhara mehman aata hai, akan datang sebelumnya seorang anak yang sangat tampan sebagai tamu. Uska naam An Mawail aur Bashir bhi hai, namanya An Mawail dan juga Bashir. Usko muqaddas ruh di gayi hai, dia diberikan ruh yang suci. Aur wo rij se paak hai, dan dia suci dari kotoran-kotoran. Wo Noorullah hai, dia adalah Noorullah. Mubarak wo jo aasman se aata hai, berkatlah dia yang datang dari langit. Uske saath fazal hai jo uske aane ke saath aayega, karunia bersama dengan orang yang akan datang itu. وہ صاحب شکو و عظمت اور دولت ہوگا, طاقتور. Dia akan memiliki kekuatan, dia adalah pemilik kekuatan dan pemilik keagungan. عزت والا اور دولت والا ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ دنیا میں آئے گا, dia akan datang ke dunia اور اپنے مسیحی نفس dan روح نفسی روح المسیح اور روح الحق dan روح kebenaran کی برکت سے berkat-berkat روح المسیح dan روح kebenaran بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. Dia akan menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang sakit. وہ کلمت اللہ ہے, dia adalah kalimat Allah. کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کیونکہ خدا کی رحمت نے karena rahmat Tuhan اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. Dia تمجید کہتے ہیں بڑھائی بیان کرنا, وہ کلمہ جو بڑھائی بیان کرتا ہے اس کے ذریعے بھیجا ہے. Karena dia diutus melalui kebesaran kalimat Tuhan. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا, dia sangat cerdas. دل کا حلیم نرم, dia sangat penuh kasih sayang. علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا, dia dikaruniai ilmu lahir dan batin. وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا, dia akan menjadikan yang tiga menjadi empat. حضور نے لکھا کہ اس کے معنی ابھی سمجھ نہیں آئے. Huzur menulis bahwa hingga saat ini belum memahami apa arti dari tiga itu, kalimat tiga menjadi empat itu, menjadikan tiga menjadi empat itu. Aage tafsil se huzur ne aur bahut sari cheeze bayan ki hain. Kemudian huzur banyak sekali menjelaskan hal-hal yang lainnya. Jisme ye bhi zikr hai ki Allah Taala ki raza mandi uske saath hogi. Dan di mana di antaranya adalah bahwa keriduan Allah Taala akan bersama dengannya. خدا تعالیٰ کا سایہ اس کے سر پر ہوگا, perlindungan Allah Taala akan bersamanya. وہ جلد جلد بڑھے گا, dia akan cepat sekali besar. اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا, dia mendapatkan kemasyhuran hingga ke pelosok-pelosok bumi. قومیں اس سے برکت پائیں گی, banyak sekali bangsa-bangsa yang akan mendapatkan keberkatan melaluinya. اور پھر آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا, lalu dia akan diangkat ke langit. آگے حضور نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تیری نسل بہت ہوگی. Kemudian حضور juga menjelaskan bahwa turunan-turunan engkau akan sangat banyak. گو ان میں سے کچھ چھوٹے ہوتے ہوئے بھی فوت ہوں گے, dan di antara mereka akan ada juga yang meninggal atau wafat pada saat masih kecil. Lekin teri nasal kasrat se mulkon mein phail jayegi, tetapi turunan engkau akan menyebar di banyak negara. Aur tere jo jaddi bhai rishtedar hain, chacha zad bhai wagaira, un sab ki nasal khatam ho jayegi. Dan saudara-saudara engkau yang dari paman dan sebagainya, sepupu-sepupu engkau, semuanya turunan mereka akan binasa. Unki aulad bhi nahi hogi aur wo khatam ho jayenge. Anak-anak mereka pun tidak akan ada dan turunan mereka akan habis. Agar wo toba nahi karenge. Jika mereka tidak bertobat, to khuda un par ye bala nazil karega. Bala ya musibat. Musibat. Allah Taala akan menurunkan musibat ini. ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے, rumah-rumah mereka akan dipenuhi dengan janda-janda. ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا, pada dinding-dinding rumah mereka akan dipenuhi dengan kemarahan. لیکن اگر وہ رجوع کریں گے, tetapi jika mereka kembali kepada kebenaran, تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا, maka Allah Taala pun akan kembali bersama dengan rahmatnya. خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا, Allah Taala akan menyebarkan keberkatan engkau di sekelilingnya. اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا, kemudian ada satu rumah yang akan satu rumah yang disewakan akan diberikan pada kalian, pada engkau. تباہ ہو گیا ہو جو گھر تباہ ہو گیا اسے اجڑا ہوا yang dulu telah hancur, teri aulad khatam nahi hogi, anak-anak engkau tidak akan berakhir, tidak akan binasa, aur qiyamah tak achhi halat mein rahegi, dan hingga hari kiamat mereka akan senantiasa ada dalam kondisi yang sangat baik. Khuda tere naam ko qiyamah tak izzat ke saath duniya mein qaim rakhega, Tuhan akan menegakkan nama engkau di dunia dengan penuh kemuliaan. Teri daawat ko duniya ke kinaron tak pahunchayega, dia akan menyampaikan dakwah engkau kepada ke seluruh dunia, pelosok-pelosok dunia. Allah ne kaha ke main tujhe apni taraf utha lunga lekin tera naam safae zameen se kabhi nahi uthega. Allah Ta'ala berfirman bahwa saya akan mengangkat engkau, akan mewafatkan engkau, tetapi nama engkau akan senantiasa abadi di bumi ini. Jo log teri zillat ki fikr mein hain wo nabood ho jayenge, orang yang berpikir untuk menghinakan engkau, maka dia sendiri yang akan hancur binasa. Nakamo na murad rahenge, mereka tidak akan berhasil. Khuda tujhe mukammal kamyabi dega, Allah Ta'ala akan memberikan kesuksesan yang sempurna kepada engkau. Teri sari muradein tujhe dega, semua maksud-maksud engkau akan dikabulkan. Tujhse dili mohabbat karne walon ki jamaat badhegi, jamaat yang mencintai engkau dari lubuk hatinya akan besar, membesar. Unke nufus aur amwal mein barkat hogi, akan diberikan keberkatan di dalam jiwa dan harta mereka. Aur wo musalmanon ke dusre grohon par qiyamah tak ghalib rahenge, dan dia akan senantiasa berada di atas golongan-golongan Islam yang lainnya hingga hari kiamat. Aur hasad karne wale aur dushmani karne wale, dan orang-orang yang hasad dan memusuhi, khuda unhe nahi bhulega, Tuhan tidak akan melupakan mereka. Aur wo apne apne ajr payenge, setiap mereka akan mendapatkan balasannya masing-masing. Aur bhi is peshgoi mein kafi tafseelat hain, dan berkenaan dengan nubuatan ini banyak sekali penjelasan-penjelasan yang lainnya. Lekin hum isko yahi chhodte hain, tapi kita hanya akan sampai di sini saja. Hazrat ini abhi bayan jari hai. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne iske baad 22 March ko ek aur ishtihar diya. Hazrat Masih Maud alaihi salam kemudian menulis selebaran yang lain pada 22 Maret. Aur usme ye zikr kiya ke 20 February ko maine jo ishtihar diya tha, di dalamnya tertulis bahwa selebaran yang saya tulis pada 20 Februari, us peshgoi ko pura karne ke liye 9 baras ke andar andar ek ladka mere ghar paida hoga. Untuk sempurnanya nubuatan itu, bahwa dalam masa 9 tahun itu akan lahir seorang anak laki-laki di rumahku. Ab is sari peshgoi ko hum tafseel se padhe. Sekarang kita telah membaca seluruh nubuatan ini dengan detail. To is ek peshgoi mein hi sainkdon peshgoiyan hain. Dalam satu nubuatan ini mengandung puluhan nubuatan-nubuatan yang lain, jo bahut badi-badi hain, yang mana ini merupakan nubuatan-nubuatan yang sangat besar, yang sangat agung. Hum mein se koi ye nahi keh sakta, tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan ke Allah Ta'ala agle 9 baras mein mujhe beta ata karega, bahwa Allah Ta'ala dalam masa 9 tahun ini akan memberikan seorang anak laki-laki kepada kita. Aur wo beta aisi shaan rakhega, dan anak itu memiliki kelebihan-kelebihan yang sedemikian rupa, sakht zehin aur fahim hoga, yang sangat cerdas, jald badhega aur uske sar par khuda ka saya hoga, yang cepat sekali besar dan dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Wo izzat wala bhi hoga aur daulat wala bhi, dia orang akan menjadi orang yang mulia, yang dimuliakan, dan dia akan jadi kaya raya, jahan tak ke uski shohrat zameen ke kinaron tak pahunchegi, sehingga kemasyhurannya ini akan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Ab hum go ke acche shahron mein rehaish rakhte hain, kita tidak diragukan lagi, kita tinggal di tempat-tempat yang sangat indah, di kota-kota yang sangat indah. Communication ke jadid zarae hame muhayya hain, kita mendapatkan fasilitas yang terbaru, mutakhir. Jab chahe jahan chahe hum aasani se rabta karke apni baat pahuncha sakte hain, Kita kapan saja kita ingin menyampaikan sesuatu, maka dengan mudah sekali kita bisa menyampaikan maksud-maksud kita melalui telepon. Jis waqt huzur ne ye peshgoi farmayi, aap ek chote se gaon mein rehaish pazir the. Pada saat huzur menyampaikan pembuatan ini, beliau itu adalah tinggal di satu kampung yang sangat kecil. Aur kisi qisam ke jadid zaraye muasalat, rabte ke zaraye telephone ya fax wagaira, is tarah ki koi cheez muhayya na thi. Saat itu tidak tersedia apa namanya alat-alat komunikasi seperti telepon dan yang lainnya untuk menyampaikan nubuatan ini. Go huzur ko kuch log jante zarur the. Ada beberapa orang yang mengenal huzur. Lekin wo shohrat aisi nahi thi ke hum kehte ke tamam duniya mein pahunch chuki ho. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kemasyhurannya itu sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Us halat mein is qisam ki peshgoi karna, maka dalam situasi seperti, dalam kondisi seperti itu menyampaikan nubuatan ini, bazahir ek pagalpan tha, maka pasti akan dikatakan sebagai seorang yang gila. Lekin Allah Taala ne khud Huzur ko ye baatein batayi thi, tetapi Allah Taala sendirilah yang telah menyampaikan hal-hal ini kepada Huzur. Isliye aapne kisi khauf ke baghair, maka tanpa kekhawatiran, ye tamam baatein usi waqt shaya kar din, semua hal-hal yang ada dalam nubuatan ini beliau sampaikan, beliau sebarkan. Isme se har baat alahda alahda ek peshgoi hai, di dalamnya ada satu kata-kata yang merupakan nubuatan yang lain-lain yang terpisah-pisah. Jo koi choti peshgoi nahi, yang mana bukan satu nubuatan yang kecil. Lekin Allah Taala ke fazal se, tetapi dengan karunia Allah Taala, Hazrat Muslih Maud, Hazrat Khalifatul Masih Sani ki shakal mein, Hazrat Muslih Maud dalam wujud Hazrat Khalifatul Masih Sani, Allah Taala ne aapko ye beta ata farmaya, Allah Taala telah memberikan putra kepada beliau. Go aapki ibtidai taleem bahut kam thi, dalam masa permulaan beliau jarang sekali mendapatkan pelajaran. Sehat ki kamzori ki wajah se aap durust taur par taleem bhi hasil na kar sake, dikarenakan kondisi kesehatan yang buruk beliau tidak bisa mendapatkan pendidikan secara benar. University mein padhna to bahut dur ki baat, belajar di universitas adalah sesuatu yang sangat jauh sekali, sangat mustahil. 10 saal ki padhai bhi puri na kar sake, beliau sampai kelas 10 pun tidak bisa menyempurnakan pelajarannya. Jis jagah rehaish thi wo bilkul ek gaon tha, di mana beliau tinggal betul-betul di satu kampung. Ab ibtidai taur par bhi jin logon ne aapko dekha, dan pada permulaannya orang-orang yang melihat beliau, wo kabhi ye yakin nahi kar sakte the, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dengan yakin, ki ye kamzor sa ladka, bahwa anak yang lemah ini, jo durust taur par padhai bhi nahi kar saka, yang tidak bisa belajar dengan baik, isko baad mein Allah Taala itni izzat azmat aur daulat dega, bahwa nanti Allah Taala akan memberikan kemuliaan, kehormatan dan juga harta kepada beliau, keagungan kepada beliau. Isko aisi samaj bujh dega, samaj bujh akal, bahwa dia akan memberikan sedemikian rupa akal kepadanya, ye ek badi jamaat ka imam banega, dan dia akan menjadi imam dari satu jamaat yang besar, aur unhe mushkil se mushkil halaat se nikal kar, dan dia akan mengeluarkan mereka dari segala macam permasalahan, bade bade mulkon mein us jamaat ki buniyad rakhega, dan meletakkan dasar-dasar jemaat di negara-negara yang besar. Allah Taala ki kitab ki hairat angez tafsir likhega, dia akan menulis satu tafsir yang sangat luar biasa, tafsir Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Jab huzur khalifah bane, ketika huzur menjadi khalifah, to India se bahir sirf ek mulk tha, maka di luar India hanya ada satu negara saja, jahan tak jamaat ka mission qaim ho chuka tha, di mana misi jamaat telah berdiri. Iske baad Allah Ta'ala ne aap ke hathon. Setelah itu Allah Ta'ala melalui tangan beliau 50 se zyada mumalik mein jamaat ka mission qaim farmaya. Lebih dari 50 negara misi-misi jemaat telah berdiri. Aapki shohrat duniya ke kinaron tak pahunchi. Kemudian kemasyhuran beliau sampai kepada ke penjuru dunia. Aapke sakht zehin o fahim hone ko duniya ne taslim kiya. Duniya mengakui kecerdasan beliau. Ye nazar aata tha ke aap par Allah Taala ka saya hai. Dan nampak pada orang-orang bahwa Allah Taala melindungi beliau. Aur aap unhi 9 baras ke andar andar paida hue the jo Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam ne bayan farmaye the. Dan beliau telah lahir pada masa 9 tahun sebagaimana yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wassalam. Lekin aap ne bhi Muslim Maud hone ka dawa us waqt tak nahi kiya. Dan hingga satu waktu beliau tidak mendawakan dirinya sebagai Muslim Maud. Jab tak Allah Taala ne khud aap ko iski khabar na de di. Selama Allah Ta'ala tidak memberikan kabar itu kepada beliau. 1944 pada tahun 1940 lah beliau mendawakan hal ini. Aur uske baad bhi Allah Ta'ala ne aapko lambe arse tak khilafat ke is ohde par mutmakkin rakha. Dan setelah itu kemudian Allah Ta'ala juga mendudukan beliau, menegakkan beliau dalam khalifahnya yang cukup lama. Aapne lambi umar pai. Beliau memiliki usia yang sangat panjang. Aur is pesh goi ke ek ek harf ko minoan pura kiya. Dan nubuatan ini kata per kata telah sempurna, secara kata per kata telah sempurna semuanya. Jo pesh goi ibtida mein bhi, nubuatan yang pada permulaannya jab di gayi, ketika diberikan, aur aaj bhi, dan saat ini juga nihayat mushkil malum hoti hai. Diketahui bukan sangat sulit sekali. Allah Ta'ala ne minwan puri farmayi. Dan Allah Ta'ala telah menyempurnakannya dengan sempurna. Aur iske saath saath huzur ne jo dusri baatein bayan ki thi. Dan bersama dengan itu hal-hal yang dijelaskan oleh Huzur sallallahu alaihi wasallam ke dushman, bahwa musuh-musuh beliau, aur aapki ruswai ki koshish karne wale aapke rishtedar, dan juga saudara-saudara beliau yang senantiasa berusaha untuk kerugian beliau, merugikan beliau. La walad rahenge aur unki aulad ka silsila aage nahi chalega. Wa tidak ada anak-anak mereka yang masih tersisa dan juga keturunan mereka pun tidak ada. Aur ye bilkul isi tarah hua. Dan demikianlah telah terjadi sebagaimana dinubuatkan tadi. Huzur ke ilawa unke rishtedaron mein se kisi ki aulad aage nahi chali. Selain daripada Huzur, tidak ada satu saudara beliau pun yang anak-anak mereka ada saat ini. Yesi peshgoi hai jo 30-40 minit ke mukhtasar waqt mein bayan nahi ki ja sakti. Nubuatan yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa disampaikan dalam masa 30 atau 40 menit ini. Main iska thoda sa hissa hi bayan kar saka hu. Saya hanya bisa menyampaikan sebagian kecilnya saja. Lekin aap se guzarish hai ke baad mein iski tafsilat ko mazid tafsil se dekhen. Tapi harapan saya adalah agar tuan-tuan nanti mempelajarinya lagi dengan lebih terperinci. Har saal hum yaume muslim maut ke mauke par isko dohrate hain. Sebagaimana setiap tahun kita senantiasa mengulanginya pada peringatan Hari Muslim Maud. Lekin murabbiyan muballighin ke liye zaruri hai ke iske tamam pehluon ki tafseel jane. Tetapi penting sekali bagi para mubalig dan para murabi untuk mengetahui nubuatan ini dari berbagai macam sisi. Jazakumullah. 44. Acha, acha. Thik. Thik. Tadi kalau chai garam ho rahi hai. Nubuatan tadi 1944 bukan 1940. Jazakumullah.